Bismillahirrahmanirrahim. Sisi panipun minajul abidin saking Ihya juz 3 halaman 117. Kita sih nerangakan beberapa kelompok kudu ngati-ati sing gampang terjebak tenggene hurur pertama ahlul ilmi sing berkecimpung di aktivitas keilmuan niku sering terjebak niku tiyang sing memperdalam ilmu syariat tapi kelindran boten ngamalake tertipu karena merasa cukup hanya dengan ilmu saja tanpa mengamalkannya termasuk malih yang sing pun napa yang sing pun memperdalam berbagai macam ilmu sing pun nglakoni nggih sampun apa berusaha membersihkan dirinya dari kemaksiatan tapi dereng neliti dereng sempat napa istilahnya meneliti atine sehingga tesih gampang kena penyakit takabur, hasud, riak, ambisi jadi pemimpin lan sapanunggalane. Malah entene rasa memperbanyak ilmu niku namung sekedar dadi bersaing kalih wong sak padha-padhane. Nah niku nggih terjebak malih. Ninggal mune niku ape ora kok berarti terus ora oleh golek ilmu mboten. Jebakan-jebakan ini ku lho diduduhne ben ngati-ati mboten. Ajeng wonten malih kelompok sing pun panggung sae malih. Ya mbake pun mempelajari ilmu-ilmu komplit termasuk ilmune akhlak. Akhlak batin sing malmumah niku dipelajari dipahami cuma akhirnya GR lah nyimpulno kedhuwuren lek wong kaya aku iki ora bakal kena akhlak makmumah ngene iki gak mungkin niku nggih terjebak malih sing nomor sekawan niku kelompok sing pun mulai apik memperdalam ilmu memperbaiki akhlak dengan penuh banyak ketaatan maksiat-maksiat lahir sampun dipun hindari ajeng akhlak-akhlak nafsu sifat-sifat hati pun mulai diteliti termasuk riak, hasud dan lain-lain usaha membersihkan itu semua dari hatinya. Tetapi setelah dia melakukan itu semua muncul beberapa hal di dalam pojok-pojok hatinya ketika ada reaksi dari masyarakat mulai ngelem DE dan lain sebagainya lah. Niku muncul semangat beribadah tapi sing mboten saking Allah. Semangat ibadah tapi sing krana mempertahankan pengalame menungso niku wau. Nah, terjebak malih. Mane nggih. Dung ati-ati. Ora kok berarti wong ngamal niku elek mboten. Nggih jebakan-jebakane niki sing diduduhne supaya ngati-ati. Jadi maksude kitab niki ana bab gurur niki ditulis kali Imam Ghazali niku mboten kok ngelek-ngelek kelompok niki mboten pun salah paham terus Imam Ghazali kok greget nomen to sembarang disalahne mboten kok sembarang disalahne mboten sama sekali mboten terus sing salah Imam Ghazali hanya memberikan celah-celah memberitahu celah-celah yang mudah sekali kita kepleset di situ, yang mudah sekali kita terjebak di bidang itu. Gesik intine mungkin kaya umpamane wong sing pun ngamal apik niku wau. Sakjane pas ngamale nggih ikhlas nggih sae. Tapi nalikane muncul pengalem, niku pengalem niku terus jadi pertahanan. Aku kadung film wonge, golek gak apik terus terus piye lah. Akhire niku dadi nenggokno niat. Dadi akhire terjebake teng riku niku. Terus upama enten wong liya sing madani dheke, dheke gengsi. Lho iku iso ngonak apa gak iso? Padahal ben sing iso aku tok lho. Lah saiki malah wong melu-melu. Wah, terus mulai ana rasa hasud. Jadi ini asalnya tidak apik, munculnya ini guri-guri. Munculnya ini guri-guri. Maksudnya ngati-hati. Maksudnya ini ngoten. Jadi orang apa berarti ini kenapa orang wis ngelmune akeh, ngamale apik, wis latihan gak riak, gak hasut, itu jadi dilok nih Imam Ghazali. Itu gak dilok nih, boten. Diduduh nih kok malah ngomong dilok. Bon, niku sing enten malih. Sing terjebak malih niku tiyang sing menekuni ilmu kalam. Gedhen rasa rumangsane ilmu kalam itu segala-galanya. Tiyang sing napa menganggap bahwa agama itu hanya ilmu kalam saja niku lho sing keliru ora kok berarti ilmu kalam niku elek mboten niku salah paham nek. Ilmu kalam itu ya bagus, ya penting, ya bermanfaat. Tetapi kalau hanya membatasi ilmu kalam tok, nah itu salah lagi. Ada lagi yang menekuni ilmu fatwa. Ya, menekuni ilmu fatwa. Terus dia menganggap bahwasanya ilmu itu ya hanya ilmu fatwa tok itu yang penting, yang lain enggak penting. Ya, itu juga terjebak lagi. Ada lagi ilmu-ilmu kalam sing akhirnya terjebak mboten ngene rasa khusus niku wae mboten tapi terjebak di dalam aktivitas jadal, aktivitas padu. Sing padu niku dhewe dilarang dening Rasulullah. Walaupun kawitan-kawitane nggih niate apik, ning suwe berubah. Dipertanyakan mendasar sakjane kuwi iki mempertahankan kebenaran agama apa mempertahankan harga dirimu. Kuwi pertanyaan mendasar sing setiap saat harus dipertanyakan untuk mengoreksi diri sendiri. Jadi nanti beberapa pertimbangan sing didhawuhne para ulama-ulama sing pinter sing dalam pertimbangannya sing diwingi diomongne Al-Qarnul Awal ya, periode pertama para sahabat tabi'in niku banten wong kesasar wonten salah nggih dielingno sekedar duduhno kesalahane ndek kene wonten tok mawon bar niku nggih pun ditompo alhamdulillah ora ya wis. Ora kok terus sampai ditunggoni, dirayu-rayu ben ora kesasar. Nggih lek ngoten mengke rugi jare. Rugine napa rugi wektu. Niku terus e Al-Qarnul Awal mboten. Pun. Lah sakniki enten malih sing kelompok liya malih sing gampang terjebak. Wa firqatun ukhra utawi kelompok kang liya maneh iku istagolu padha ketungkul sapa firqah padha ketungkul bil wa'zi kelawan nuturi wong wa tadzkiran sing ngelingno wong. Dari yang paling rendah ya mau iza nuturi soal hukum Islam enten sing menekankan tauhid, enten sing menekankan akhlak, enten sing nuturi supaya semangat perang, ngene sing nuturi ngelingno sing bangkitno fanatik keislaman lan macam-macam. Modele wong pidato, modele wong ceramah. Wa ala umutawi luwe luhur-luhure firqah apane rutbatan derajate derajat kepentingane iku man wong ya takalamu kang bicara sapa man bicara fi akhlaqi nafsi ing dalem pekertine nafsu wa sifatil qalbi lan sifat-sifate ati. Nah, yang paling hebat itu mereka yang mampu membicarakan akhlaknya nafsu dan sifat-sifatnya hati. Yang paling tinggi sekali. Tapi ya hati-hati nanti juga akan terjebak. Rupane sifatnya hati minal khaufi saking khauf wa roja ilan roja al khaufi wedi wa roja ilan roja ngarep-ngarep optimis wa sobrilan sabar wa syukrilan syukur wa tawakulilan tawakal wa zuhdilan zuhud wa yakinilan yakin wa ikhlasilan ikhlas wa sidqilan jujur wa nadzairihilan piro-piro sepadane kabeh. Jadi mulai tukang ceramah yang paling rendah nilai rukun Islam sampai sing paling dhuwur dhewe niku sing ngonceki bicara soal nafsu kok ati lan sabadane. Tapi wahum magruruna. Nah ini sing kudu diati-ati nek ngene iki. Wong sing biasa-biasa ngaji biasa-biasa ceramah nasihat niku teng ngriki niki sing kudu diati-ati. Wa hum ala utawi firqa iku magruruna isih ketipu kabeh. Mengapa ketipu? Lah dia terjebak pada pembicaraan tok. Ngono, ora ngamal. Mergo apa ya zunnuna padha nyono. Sapa firqa? Biang fusihim kelawan awak dhewe ne firqa. Nyono annahum ing sak temene firqa iku idza takalamu tetkalane wis bicara sapa firqa biadi sifati kelawan iki pira-pira sifat. Wa ta'awlan us gelem ajak-ajak sapa firqa al khalqa ing masyarakat diajak ilaiha maring iki sifate ati iku faqad saru. Mongko teman-teman wis dadi sapa firqah dadi iku mau sufina bersifat persifatan kabeh biadi sifati kelan iki sifat itu salahnya di situ. Dikira lek wis ngomongno iku berarti wis dadi. Mosok ngomongno bab ngombe terus berarti wis seger gorokane kan ya urung. Iso ro cerita carane gawe es podeng iku ngene. Es podeng iku kekuatane sakmene. Ya anggere sakmene jam mampu, anu ngene carane ngene, gulane sakmene, ese sakmene. Dan seterusnya. Wong e lek ngelak kok ora ngombe iku akibate ngene. Tapi dhek cerita ngono ku rumangsane wis ngombe, lah itu kan ya keliru, tertipu. Dikira lek wis ajak-ajak wong terus wongnya dicapek terus berarti dia apa itu gak bisa begitu. Bahwa itu ada kemuliaan sedikit ya ada memang, tapi belum cukup. Ya cara dibanding lah timbang sing mboten ajak-ajak lho iya lek mbok banding ngono ya padha-padha omong omong misah-misah ya alung alung nuturi wong lah ya. Tapi lek terus kowe dipenganggep nuturi tok wis cukup ya salah. Ya dadi timbangane ngajak mangan tahi ya alung ngajak mangan sego lah ngono lho ya. Tapi lek kowe rumangsa ajak-ajak tok wis cukup kowe dhewe gak mangan ya ora wareg. Eh, sing warak sih buat duduhi kuwi, sing buat jak kuwi. Tapi kuwi dia panggal su. Tapi yang mending timbangane kuwi melok-melok mangan tai. Jadi ini yang dimaksud jangan salah pengroso. Jadi jangan salah ngukur diri. Gitu. Tapi juga jangan putus asa terus maring ini terus kures. Walah timbangane anu orang usah ngaji wis. Orang usah pengajian di was. Tuturi ya wanggah hae. Sing nuturi ya podo hae. Nah kalau itu dihentikan sama sekali ya malah ada karu-karuan ya. Enggak karu-karuan. Ini supaya ada siji semangat untuk terus meningkatkan kebaikan. Terus bagi yang sudah mengajak kebaikan juga jangan lupa pada diri sendiri gitu loh. Wahum halai utawi firqa iku munfakuna. Iku munfakuna isih lepas kabeh ana saking sifat sifate ati sing apik indallahi mung Gusti Allah. Upama enek ngono ya ilaan qadrin yasirin kejaba saking ukuran kang sekitik. Bayan paku kang ora lepas anu saking qadrin yasir sapa awamul muslimin umume wong Islam. Dia sebenarnya juga belum bisa lepas total, mereka masih napa nggih terlepas dari sifat-sifat positif yang ada di hati. Kalau toh masih ada yang kandel, masih ada yang kandel sifat-sifat baiknya. Ya ukurannya sama dengan orang umum juga gitu. Terus podo-podo ae karo wong umum. Cuma salahe apa? Salahe ndeke wong sakjane podo-podo karo wong umum kok rumangsa luwe apik. Lah itu jebakannya di situ. Jadi ora usah rumangsa luwe apik wis. Podo-podo ae belajar bareng-bareng ngono malah karuan. Ora kok terus aku sing tukang nuturi. Kowe sing tak tuturi yo apik aku lho mesti sik urung mesti tukang nuturi nek gak laku yo padha karo maklar ngono kuwi. Ngono padha karo maklar. Maklar wis bungok-bungok koyo diri. Nek ndek dhewe munggah bis. Yo dhisik sing munggah bis karo sing gak munggah. Tapi ya lumayan umpama terminal iki ora enak maklar penumpang anu wong wis rada bingung lek arep ning Kediri ndi lek arep Surabaya ndi lho. Ya mending ana apa enak maklar kuwi. Wa gururu haula'i utawi kapusane jebakane iki sapa firqah iku asadu luwe bang iku asadul gururi banget-banget nek kebujuk. Kalau sampai merasa dia lebih baik melebihi orang awam maka itu adalah tipuan yang paling ya yang paling parah, jebakan yang paling parah. Mergo apa yung karwan ora kok ngaku ya kan kebujuk banget kok wong gak nglakoni kok rumangsa nglakoni. Li'anahum ngono-ngono rite katik membanggakan diri seakan-akan dia berlebih. Li'anahum krono sak temene firqa iku yukjibuna membanggakan sapa firqa bi anfusihi kelawan awak dhewe ne firqa kaya tal ijabi kelawan nata kenggawaken. Ngene nggih. Iku kudu ngati-ati. sama dia koyok pulau barangnya tinggi, kudu hati-hati ya tinggi. Ini jebakane kata. Wayazununa lan enek sing duwe dugaan salah maneh ngeten. Nek aku kira-kira ora disenengi Gusti Allah, nek kira-kira aku gak punya dapat derajat di sisi Allah, gak mungkin saya diberi kesempatan untuk bisa nuturi orang seperti ini. Loh, kan yo GR banget to kuwi. Wa yadhununa lan padha nyono. Sapa firqa nyono annahum ing sak temene firqa iku mata baharu. Ora bakal nyegoro. Sapa firqa fi ilmi mahabbati ing dalam ilmu mahabbah, cinta kepada Allah, illa wahum kejaba utawi sapa firqa kejaba utawi firqa iku muhibbuna. Podo seneng sopo firqa sopo iku mukibuna podo seneng lillahi krono maring Allah. Ngono. Dugaan mereka begitu. Ya kalau saya tidak cinta kepada Allah, enggak mungkin saya bisa menerangkan soal mahabbah begitu jelentreh dan jelas. Anak-anakku iso nerangno mergo aku wis mahabbah lho, ngono GR-e ngono kuwi. Padahal gak mesti lho. Wong iso nerangno iku durung tentu lek wis teko. Ya tunggal iku mang wong kuwi iso nerang nobab mendem ning dhewe dhewe sakjane urung tau mendem. Lho ngono. Jenenge nerangno kuwi iso wae. Wa maqadaru lan padha nyono. Padha nyono sapa simang firqa. Nyono apa? Nyono wa maqadaru. Wana ora padha kuwasa sapa firqah. Ala taqiqi daqaiqil ikhlasi ngatasé nyatakno lembute bab ikhlas illa wa hum hale utawi firqah iku mukhlisuna wis padha ikhlas. Dugaan mereka begitu. Kalau sekiranya saya belum ikhlas, enggak mungkin saya bisa menerangkan bab ikhlas yang demikian detail. Ora mesti wong bocah cilik ae nerono mae muni bawe ngono ae oleh dhuwit tok. Lah padahal bocah ora ngerti dhuwit blas, tapi ya wis iso muni mbah duwe tak ngono tok. Lah kuwi semono uga nerokno kiai-kiai, nerok-nerokno kitab-kitab. Ngono, sing ngonjak ibab ikhlas rumangsamu wis ikhlas iki lho padha karo cah cilik mau muni mbah duit rumangsamu wis oleh duit rumangsamu ngono kuwi wis temenan. Padahal kuwi sik cah cilik. Wa ma waqa'u. Lan ora bisa tumiba ngomong. Wa ma waqa'u lan ora padha tumiba ngomong sapa si firqah. Ngomongno ala khofaya uyubin nafsi ing atase pira-pira samare pira-pira cacate nafsu illa wahum kejaba hum utawi firqa iku munazzahuna illa wahum kejaba wahum utawi firqa iku anha saking uyubin nafsi ku munazzahuna wis dibersihake kabeh. Lho dugaan mereka begitu, enggak mungkin saya membicarakan cacat-cacat nafsu yang lembut-lembut, yang samar, yang daki-daki itu kalau saya sendiri belum suci, belum bersih. Anane aku wani omong ngono mergo aku wis bersih, itu dugaan mereka. Jadi dikira wong lek wis omong iku berarti wis ora, ngono lho. Ngomong itu ora ngeten iki elek lho, Pak. Rumah saya lek wis muni ngene iki elek lho Pak, rumah saya ndek ora. Enggak, aku gak mendem kok, tapi gloyoran itu. Mendem kok ya? Enggak mendem. Aku mendem lah aku mau lapo aku ngomong gak mendem. Ngomong tak pengen mendem kok, aku mendem gedeng piye. Aku piye? Piye ngene kuwi ngarani piye? Gendeng piye? Wong-wong tak larang mendem kabeh ya. Tapi dia buyur-buyur. Wui. Walaula annahu muqarrabun indallah. Lamun ora utawi sak temene kelaku ora sak temene sapa? Wong. Wis balik kita di mufrad, dhamire dadi mufrad nah. Walaula annahu lamun ora annahu utawi sak temene sapa mang? Wong. Firqah, firqah. Iku muqarrabun den parekaken indallah mung Gusti Allah lama arafahu. Lama arafa mongko yektine ora ngerti sapa wong hu ing lama arafa mongko yektine ora pareng ngerti sapa Allah hu ing wong sing tukang nuturi mang ora makna kurbi ing maknane parek wal bujilan adoh. Wa ilmi sulan ilan ilmu ni suluk ila Allah yang maring Allah wa kaifiyati qad in manazili lan cara-cara. Seandainya aku tidak didekatkan kepada Allah, tidak mungkin saya diberitahu Allah tentang maknanya dekat dan jauh, tentang pengertian bagaimana cara menempuh perjalanan menuju kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu dugaan mereka seperti itu. Jadi anane ndek iso ngomong iku mergo rumangsa wis. Rumangsa wis. Di situ ada jebakan-jebakan, memang perasaan-perasaan seperti itu memang ada. Enggak artinya lalu mengangkat dirinya melebihi orang awam. Fal miskinu mongko tawi wong alim miskin. Fal miskin itu sanepane Imam Ghazali ketika ngarani orang tukang nuturi tapi sing gak ngamal itu miskin gitu. Duwene mek duwe omong tok kuwi ora duwe ngamal kan miskin. Fal miskinu mongko ta wong alim miskin biadi dzununi kelawan iki penyono iku yaro beranggapan sapa miskin. Beranggapan anahu yang satemene miskin iku minal khaifin, setengah saking wong sing padha wedi marang Allah. Dia mengira bahwa dengan cara-cara mengingatkan orang supaya takut kepada Allah berarti dia sudah takut. Padahal wahua hal utawi miskin iku aminah wis ngeroso aman sapa miskin minallahi saking Allah Ta'ala. Padahal terus diteliti tenang, dia itu enggak pernah takut pada Allah, justru malah santai-santai seakan-akan dia sudah punya kontrak khusus dengan Allah. Kaya-kaya wis ora mungkin disiksa Gusti Allah, kaya-kaya ngono. Wayaro lan menganggap sapa miskin, menganggap anahu sak temene miskin iku minar rojila setengah saking wong kang berharap kabeh. Dia mengira dia termasuk golongane wong sing rojak, tapi padahal wa huwa ala utai miskin iku al-mubtarina, biro-biro wong sing kebujuk kabeh, al-mudayyina kang nyak-nyakaken uripe, nyak-nyakaken wektune, enggak gelem tumandang ngamal. No. Wayarolan berpendapat mengira sapa miskin anau sak temene miskin iku minar rodina setengah saking wong kang ridho kabeh dikodho ilahi kelawan kodhoe Allah. Mek ngomong lho ya, wong lek iso cerita iso nuturi wong mbok sing ridho mawon biasa, pangeran damel ngoten iku biasa nuturi ngono. Rumangsane lek wis iso nuturi ngono kuwi dhek iki wis ridho. Mungkin sing dituturi iso ridho, malah dhewe sing nuturi urung iso. Wa huwa ala utai miskin ku minasakhitina, setengah saking wong kang sengit kodhoe Gusti Allah. Wa yarolan lan ngira lan nyangka nganggep sapa miskin anahu ing satemene miskin iku minal mutawakkilin, setengah saking wong kang pasrah kabeh alallahi ing atase Allah. Dia mengira bahwa dengan nuturi wong kon tawakal berarti dhewe wis tawakal mangsane ngono. Padahal bangsa diteliti wa huwa hale utawi miskin iku minal mutakila munal mutakilina iku minal mutakilina setengah saking wong sing tetanggenan, wong sing pasrah gantung wong kang tawakal gantung pasrah alal izi ing atase kejayaan diri wal jahilan pangkat wal malilan bondo wal asbabilan piro-piro sabab. Padahal bangsa diteliti dhewe dhewe getol memburu kejayaan diri, dia masih mengharapkan bisane urip penak iki ora mergo Allah tapi krono kedudukan, krono bondo, krono sebab. Tapi lek ngomong ning wong jereke apa jenengan iku sing sae nggih tawakal. Dhek ya ora ngomong kok kula mau tawakal, ya ora ngomong ngono. Tapi rumangsane dhek berbicara tentang tawakal itu sudah berarti tawakal itu loh. Jebakannya itu di situ. Wa yarala ningali sapa si miskin. Ana usah temene miskin iki unal mukhlisin. Iku mral mukhlisin setengah saking klebu wong sing ikhlas-ikhlas kabeh. Tapi wahwa hale utai miskin iku minal muroin seteling pinter sak dunia ya aku ngono perasaan ini ngati lah sak dunia ya paling pinter aku diwi ya aku kuwabeh orang anek sing iso nerang noria kejoko aku ngono inilah saya perhatikanlah saya coro coro diomong neblak ngono perhatikanlah saya telah menerangkan bab ria liya liya takida liuk takoda dia nerang-nerang noria iku mau mergopo ana motivasi liuk takoda supaya diyakini liuk takoda supaya diyakini bihi yang dalam miskin apa sing diyakini ana usah temene miskin iku mukhlisun wis wong ikhlas tenan dia nerang noria sing lembut-lembut diterangno kabeh dengan harapan supaya orang-orang yang mendengarkan keterangan dia itu meyakini bahwa saya sudah ikhlas. No, dia ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa dia sudah ikhlas. Lama itada nalikane paring pituduh sapa si miskin. Paring pituduh ilada kok ikriyai maring piro-piro lembute bab ria dengan menerangkan dan memberi petunjuk tentang bab ria yang sulit-sulit itu seakan-akan dia akan mendapatkan stempel dari masyarakat bahwa dialah orang yang ikhlas. Ngobar nerangno bab ria nerangno bab zuhud waya sifulan nerangno sopo miskin azuda ing zuhud zuhud di dunia tentang dunia ana lisidati hirsihi lisidati hirsihi krono bangete lobone si semangate si miskin ala dunia ing dalam dunia ingatasi dunia wa kuwati rogbati wan krono kuwate senenge miskin via ing dalam dunia ngono dia nyifati zuhud soal dunia tapi ternyata dia sendiri mengapa dia kok nerangno zuhud gitu loh kok wani-wani ini nerangno zuhud iya merkon dia eben diarani wong zuhud terus lek diarani wong zuhud lapo loh lek diarani wong zuhud iku akeh sing welas. Lah akeh sing welas akeh sing ngekeki, ngono lho. Urute kuwi. Kalo wong zuhud ra duwe apa-apa, ndang kek ana ben ngono. Mulane nun sewu senajan dhewe menawa duwe omah apik. Duwe omah sing apik. Dhewe lek sing nemoni tamu ya ditemoni ning omah sing elek ben ketok le zuhud. Ngono. Dhewe maca zuhud tapi dhewe sakjane semangat lobo ngurusi dunia. Ah, betul usah, betul usah, betul usah. Ngono gayane kuwi. Tapi iya ya sing akeh ngono. Itu namanya apa, menerangkan zuhud dengan semangat duniawi. Kan lucu kuwi. Tapi ngono kuwi ya akeh. Itu salah satu bentuk jebakane wong sing tukang mau idoh ngono kuwi. Fahwa mongkau tawi si miskin iku yudhiru ngetok-ngetok no sopo miskin, ngetok-ngetok no adu'a ae ngajak-ajak ilallahi maring Allah. Tapi kenyataane wahwa halutai miskin diwi minuhu saking Allah iku farun wong kang melayu. Dia mengajak supaya orang itu lari kepada Allah, menuju Allah, tapi dia sendiri menghindari perintah-perintah Allah. Wa yuqawifu lan medek-medekaken ngono ngajak wedi ngono wa yuqawifu lan medek-medekaken sapa si miskin medek-medekaken Allah tentang Allah taala dia lek nuturi sing dituturi kaya wedi-wedi tenan ning Allah tapi wa huwa hale utahe miskin dhewe minuh saking Allah iku aminun ngerasa aman. Dia santai-santai saja, seakan-akan enggak ada ancaman belas dari Allah. Wa yadhkurulan nutur-nutur, nyebut-nyebut sapa sing miskin. Bila ngelingno, wa yadhkurulan ngelingaken sapa sing miskin. Ngelingaken Allah ing Gusti Allah Ta'ala. Billahi kelawan Allah Ta'ala. Dia mengingatkan masyarakat, mengingatkan pendengarnya, mengingatkan orang yang dijekno supaya ingat kepada Allah. Tapi wahwa halil tayu wong miskin diwimang lahu maring Allah iku nasin lali. Dia ngajak eling tapi pas ngiling waktu ini dia diwi lali. Lepas lali ya mergo sing dipikir amplope, mergo sing didelok wonge, sing didelok akeh pengunjung ngono. Dia diwi lali iku si Allah. Ketorone apa? Ketorone iku lek wis lah wis apa pengunjungnya sudah, pengunjungnya susut ngono wedi deh. Lho. Saiki sing melok ngaji aku malah sithik. Lho. Kuwi malah lah kubu kabeh. Lah nek panjenengan eling Gusti Allah kan enggak perlu kubu. Wa yuqarribulan ngajak keparek. Wa yuqarribulan ngajak keparek sapa si miskin. Ilallahi maring Gusti Allah ning wa huwa halu ta miskin. Minhu saking Allah iku mutaba'idun ngadoh. Dia sendiri selalu mengajak orang supaya mendekatkan diri pada Allah, tapi ternyata dia sendiri menjauh. Wa yahusulan mendorong-dorong sapa miskin. Mendorong-dorong alal ikhlas ing ngatasé laku ikhlas, tapi wa huwa halu ta miskin iku ghairu mukhlisin, wis ora ikhlas neh. Dia mengajak ikhlas tapi dia sendiri sudah tidak ikhlas. Wa yazumulan maitu sapa si miskin asifatil mazmumati asifati ing pira-pira sifat ala mazmumata kang tercela, sifat-sifat tercelanya di dalam hati. Duwe melok-melok maitu ning wa-wa kale utahe miskin biha kelawan sifatil mazmumah iku mutasifun isih persifatan. Dia sendiri masih bersifat yang tercela seperti itu, tapi dia maidu-maidu sifat tercela. Wa yusarrifulan lan giring ngedoh, wa yusarrifulan giring ngedoh ngengokaken mengajak berpaling. Wa yusarrifulan mengajak berpaling sapa si miskin ana saeng menungso berpaling anil khalqi saking masyarakat, saking wong, saking makhluk. Wa huwa alaihi ta'i miskin ala kalqi ngatasi makhluk iku asaddu, iku asaddu luwe banget apane khirson, apane khirson semangate lobone ngoyone. Dia mengajak jangan ngereken masyarakat, pandanglah Allah, bergantunglah kepada Allah, jangan bergantung kepada manusia ngono. Pidatone ngono kuwi, mengajak orang supaya mantap kepada Allah. Tapi ternyata dia sendiri sangat-sangat bergantung pada manusia. Upamane dilarang ora oleh ngaji, walah mati dadak. Laumuni alamuna dicegah. Sapa si miskin dicegahan majlisihi saking nggon pengajiane miskin. Dek upama dilarang gak oleh melok pengajian ngono. Aladhi kang ya tukang ajak-ajak sapa miskin anasa yang menungso fi ing dalem masjid ing dalem majelis mang. Ngajak ilallahi maring Allah. Kalau seandainya dia dilarang tidak boleh duduk di tempat majelisnya yang dia sering mengajak kepada Allah di situ. Padokot mengkoyok jadi cupet alai ngatasi miskin apa alardu bumi. Bimarohubat kelawan kahanane bumi. Bimarohubat kelawan jembare bumi. Senajan bumi ki jembar, tapi bagi dia menjadi sempit. Mengapa? Karena dia sudah tidak bisa lagi apa memberikan ceramah. Kuwi ketorone kuwi lek ngono kuwi, ketorone kuwi. Nek penyedhe wong ikhlas tenan, nek anu tenan ya ora ngono. Ning dinggon Gusti Allah maringi sembarang kalir ya, ya memang kuwi jatahe. Dijatah loro ya loro. Dilarang anu ya sepanjang dilarang. Kuwi kudu disadari sakjane ngono ora kok. Piye aku saiki kok malah ora iso petuk wong ini. Aku lara ngene. Saya sak teruse. Waya zumula nyono. Nyono sapa si mang miskin. Miskin. Nyono ana goro dawu ing sak temene sejane miskin. Iku islahul khalqi. Memperbaiki makhluk. Nek ditakoki jerene ini dalam rangka membina masyarakat. Supaya masyarakat akhlaknya jadi baik. Tapi lek niatnya membina, jenenge membina. Ila akeh sing ngewangi lah seneng to. Kowe mrene ngubah mobil ngono ae lah. Ngubah mobil dhewe antek kiri-kiri marang nek kancamu ngewangi lah. Oh ya beneran lah ngono to. Lah iki ngubah masyarakat nganggo pengajian. Dene bangsa nek kiai liya melok-melok ngaji yo jengkel ya lucu. Lho mesti ini kan ya orang wahai beneran lah kayak sing ewangi kan ngudune ngono. Ngudune ngono malah lek sing bocah beli koyo kowe-kowe kan. Asale kowe mbah mobil kancamu teko malah ngalir nyumban. Aku tak krana ngono. Ya malah ngono to. Tapi iki gak ngono. Dia mengira bahwa tujuan dia itu memperbaiki masyarakat. Tapi bangsa walau dhoharo walau zaharolan lamuno muncul min akronihi saking piro-piro wong sak levele akronihi saking piro-piro sepadane sepadane sapa mang sepadane utawa piro-piro kancane si miskin muncul sapa sing muncul man wong sapa man wong akbala kang wis apa antusias cara saiki akbala kang madhep jadi penggemar sapa al-khalqu makhluk alai ing atase man wasalahu lan padha gawe bagus wasalahu lan padha gawe bagus sapa khalqu alai dehi ing atase ngarepe man pamata mongko yektene mati mati diadaan sapa miskin roman krana susah wa hasad lan krana iri dengki ngono upama ndeke enek muncul wong liya sing luwih hebat wah terus tangane nyucuk wong liya ndeke ora uman ngono ndeke gak direken blas wong akeh malah wong sing nyucuk-nyucuk iku mang iso dadi wong apik karena dituturi kancane orang ndeke sing nuturi te krana dituturi kancane walah ngono kuwi krana saking drengkine mati dadak kena stroke jantungan atine megap-megap walau asna lan lamuna wis kengelem-ngelem muji-muji sapa ahadun Sopo akatun wong suici mila mutarot didina saking biro-biro wong kang wirawiri ilahi maring ilahi maring si mang ilahi maring si miskin nelem ala ba'di akroni ing atase setengahe piro-piro koncone miskin lakana moko yektene ana sapa ahad iku abghadu khalqillahi luwe sengite makhluke Allah ilahi mungguwe miskin piye to maksude upama suatu ketika enek kepengen ae penggemare dhe'e penggemare pengajian dhe'e sing ning dindi dhe'e melok pengajian ning dhewe wong iku teko pengajian ning dhewe wong iku teko ngono ning dhewe teko dan suatu ketika wong sing teko ning pengajian dhewe teko ning pengajian bolak-balik teko kuwi mang suatu ketika ngelem tok lho ngelem wah nganu iki niku lho Pak Yai niku lho jan saya itu niku lek maringi keterangan lho ngono kuwi lho ning jero atine langsung jengkel wong sing ngelem tok iku lho digiyet sing setengah mati mergo apa lho kok ngelem malah ngelem wong liya ora ngelem aku cara gampangane ngono. Nah, jebakannya di situ itu nanti. Fahaulai, ini memang sulit ini. Kudu ngati-hati. Ngurgoles kadung kena penyakit menurutku mau. Tambahannya angel. Fahaulai mengkau tawi mengkono firqoh. Balik jadi jamak mana? Mang jadi miskin, saiki jadi jamak. Fahaulai mengkote mengkono firqoh sing terjebak tertipu menekuni nasihat menekuni mau'idzah lalu dia mengukur dirinya terlalu tinggi melebihi orang awam iku a'zamun nasi luweh gede-gede ini menungso apane ghirotan kapusane justru orang ini yang tipuannya apa dia lebih parah kena tipuan dari perasaannya sendiri. Mergo apa? Pangel dikongkon balik ning bener ki angel. Angel tapi wong dhewe dituturi dhewe tukang nuturi lho. Ora angel. Lah sing masyarakat dhewe kebiasane ya mau nuturi. Lha piye wong masyarakate dituturi kok. Lah dhewe dituturi ya padha karo nguyai segara cara jauh bebek diwarai nglangi ya ngono jawabe wa ab'aduhum lan ruwi adu nas adu ani tanah buhi saking eling gumrega warujuk lan tegese bali gumrega bali ilah sadadi maring kebenaran mergo apa li annal muragiba karena sak temene perkara kang nyenengno nyenengaken mendorong seneng fil akhlakil mahmudati tentang akhlak sing terpuji wal munafiro lan sak temene kang dadekne melayu kang gedingno tegese kang dadekno gedinganil mahmumati saking sifat sing tercela iku wa utai muraghib lan munafir iku al ilmu ono. Mergo sing iso nyenengno ning akhlak mahmudah, sing iso gedhingno ning akhlak tercela kuwi ilmu. Biwa ilah kelawan berbagai maceme persoalane ilmu, biwa ilah kelawan pira-pira bahayane akhlak mahmudah wa fawaidihalan pira-pira faedahe akhlak mahmudah. Menyadari tentang bahayanya sifat mazmumah dan memahami tentang faedah-faedah sifat mahmudah itu orang membuat senang dia orang senang karena tahu faedahnya orang sengit karena tahu bahayanya lah wah ada utawi iki miskin balik mufrad meh memang jamak gak iki mufrad nek. Wadau taiki iki wong sing tertipu ngene iki, iku kot alimah. Wis ngerti ya? Kot alimah teman-teman wis ngerti sapa hadza, dalika ing mengkono-mengkono bahayane lan paedahe. Dia sudah tahu wong tukang nuturi kok gak ngerti piye to. Cuma walam yan fa. Lamun suara migunani hu ing hadza apa zalika mengkono-mengkono ilmune mang walam yan fa lan ora migunani apa-apa ilmune mang hu ing hadza. Nah kenapa? Karena dia sibuk mengajak orang. Saking sibuk ngajak uang sampai gak kau beramal, betul? Nah kan juga. Bis benar yang mau kau podo mbek ngiling nama Maklarah. Maklari ngerti itu. Di bisa ngape? Di bisa ngelak? Ngerti itu. Menurut ngerti itu jurusan sing bener di sing di. Arab yang Kediri, Arab yang Jogja, Arab yang Marah, nanti kan suruh iki bisa iki nganune iki. Umur kondek ya wis kan yo kenal di sopir sing jujur. Di kernet sing apik kan ngerti to ndek tukang terminal kuwi. Terus mbok elingno ya aja. Pas sampean ning mbok aja gandeng-gandeng karo maklar apa karo kernet-kernet sing elek-elek ngono. Ngerti ngerti wis jawab lek ngono ya. Eh. Nah, iya makanya dia sibuk mengajak masyarakat sampai dia tidak obrengamal benar yang mengono. Wasulu wa wasagola lan wis nungkolaken wis nyibukaken hu ing nyibukaken hu ing hadza apa sing nyibukaken hubbu dakwatil khalqi seneng ajak-ajak makhluk. Sing mare sibuk iki seneng ajak-ajake kuwi lho. Saking senengnya ajak-ajak anil amali ninggal no amal ngono ngamal bihi kelawan kelawan apa kelawan ilmu nemang terus lewis ngono kuwi terus le nambani piye ya jar ngene kan terus mbujur ana peribahasa ada ayam mati di lumbung padi enek pitik mati ning lumbung pari kan juga lucu juga pitik goblok tapi lek jaran ini goblok emoh teh pitik yang ditotol ngerti ini lagi pari ngono piye ya siap tapi nyata ini dia mati tenan mergo diteliti mati ini mergo gak gelem notol pari lagi fabada dalika mongko sausia mengkono-mengkono wis ngerti soal sifat mazmumalan mahmudah mang bimada kelawan apa yu alaju bisa ditambani sapa hadza wa kaifalan hale kaya lan iku kaya apa sabilu tahwifi utawi carane ngelingno ta meden-medeni ing hadza yo wis ngono kuwi terus piye carane le nambani yu angel mergo wa innamal mukhawifu angin bersine utawi kang bisa medeni iku ma barang ya tulu kang wis maca sapa azau ing ma ala ibadillah ing atase kaulane Allah faya khofuna mongko padha wedi sapa ngibad padahal ayat-ayat sing diwaca ngelmu sing diwaca kuwi ngelmu sing iso meden-medeni nah, makhluk masyarakat sing diwaca no wis do wedi oh sama-sama wis do mlayu. Tapi dia diri malah orang Melayu lah terus piye jejak. Wah wah hale utawi utawi hadza iku laisa ora ana sapa hadza. Ora ana iku bi khaifin kelawan kelawan wong kang di ngono. Ya paling-paling kok ya ya penyelesaiane dirangsang-rangsang supaya dia nanti bisa menguji diri sendiri itu aja nanti paling-paling upomok yang ingin ngeleng no. Memang ya inilah sebenarnya celah-celah yang harus disikapi dengan sangat hati-hati bagi orang-orang yang kalau sekarang dianggap profesinya adalah sebagai dai, sebagai orang yang memberikan mauidhoh. Kiki pun paring ana keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah fi ni'amihi wa yakfi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.